Pandanglah dusun kami, hamparan sawah ladang, samudra warna hijau, cakrawala keindahan. Dalam jiwaku burung nyanyikan bahagiaku, dedaunan bergelombang, kesunyian berdendam. Akhirnya datang zaman yang aku tak paham. Air bah membanjir dusun kami, tenggelam, tenggelam. Bendungan pembangunan namanya. Kami diusir tanpa ditanya. Nasib kami ternyata milik mereka, sehingga sudah ditentukan harga jualnya. Ke atap-atap pembukitan kami mengungsi dan bertahan. Kami minum air hujan, menanam bebatuan. Atap-atap pembukitan kami mengungsi dan bertahan. Kami minum air hujan, menanam bebatuan. Jika senja hari tiba, kami bayangkan nisan-nisan berkuburan sanak saudara. Atas reruntuhan dusun kami tercinta.